Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma ma ba'd. Terakhir pembahasan yang kita bahas yaitu tentang al-i'tikaf, dan kita telah membahas permasalahan yang pertama, definisi dan hukum i'tikaf. Demikian pula permasalahan yang kedua, syarat-syarat i'tikaf. Dan insyaallah kita akan masuk permasalahan ketiga tentang zamanul i'tikafi. Qala al-muallifun hafizahumullahu taala al-mas'alatu tsalitsah zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu وما يباح للمعتكف. زمان الاعتكاف وقت اعتكاف ومستحباته hal-hal yang dianjurkan dalam اعتكاف وما يباح للمعتكف dan hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang اعتكاف. Maka permasalahan ketiga yang terdiri dari tiga perkara tentang waktu dari i'tikaf, sunnah-sunnah i'tikaf, dan perkara-perkara yang dibolehkan dalam i'tikaf. Maka yang pertama, zamanul i'tikafi wa waktuhu, waktu i'tikaf dan zamannya. Al-mukthu fil masjidi miqdaran min az-zamani huwa ruknul i'tikaf. Al-mukth fil masjid, menetap di masjid, miqdaran min az-zaman, beberapa saat waktu, huwa ruknul i'tikaf, itu merupakan rukun daripada i'tikaf. فلو يقع المكث في المسجد فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. Seandainya tidak terjadi al-mukth, tidak terjadi menetapnya seorang di dalam masjid, maka tidaklah sah i'tikaf tersebut. Maka waktu dari i'tikaf, waktu i'tikaf itu menetap di masjid beberapa saat dari zaman. Beberapa saat. Seandainya seseorang tidak menetap hanya sesaat, sebentar sekali, yakni tidak ada menetapnya di dalam masjid, maka ini bukanlah i'tikaf. I'tikaf itu harus menetap, berdiam diri di dalam masjid beberapa saat. Qala wa fi aqalli muddati al-i'tikafi khilafun baina ahli al-'ilm. Wa fi aqall, pada masa minimal i'tikaf, berapa lama minimal seseorang itu teranggap sebagai seorang yang sudah melakukan ibadah i'tikaf. Waktu minimalnya berapa saat? Terdapat khilafun baina ahli al-ilm, terdapat perselisihan pendapat di antara ahli al-ilm. Naam. Waktu dari i'tikaf ini terdapat khilaf, berapa masa paling sedikitnya seseorang itu dikatakan telah melakukan i'tikaf. Sebagian mengatakan bahwa waktu paling sedikit i'tikaf itu 10 hari. Sebagian lagi mengatakan waktu paling sedikitnya adalah 1 hari, 1 malam. Ada lagi yang berpendapat 1 malam atau 1 hari, tidak dengan malamnya, siang hari saja. Kemudian Syekh di sini menyebutkan pendapat yang sahih. Qala was sahih, pendapat yang sahih yang lebih kuat, insyaallah anna waqtal i'tikafi laisa li aqallihi haddun, bahwa waktu i'tikaf tidak ada batasan masa minimalnya. Tidak ada batasan masa minimal seseorang itu harus menetap dengan waktu yang ditentukan paling sedikitnya sekian. Tidak ada. Tidak ada batasan minimal dalam jangka i'tikaf. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zaman. Oleh karenanya, maka i'tikaf itu sah dan sudah teranggap seberapapun waktunya. Wa in qalla, walaupun sebentar. Yang penting seseorang itu telah menetap beberapa saat di dalam masjid dan tidak ada jangka minimalnya. Nah, inilah pendapat yang rajih sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, bahwa yang kuat pendapat yang sahih insyaallah bahwa tidak ada masa minimal atau jangka waktu minimal i'tikaf, dikarenakan tidak ada batasan waktu dalam syariat. Tidak ada pembatasan waktu dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat Al-Qur'an beberapa ayat yang menyebutkan tentang i'tikaf dan tidak ada pembatasan waktu minimalnya. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dan perbuatan beliau, dan beliau tidak menentukan harus sekian masa i'tikaf itu minimalnya harus sekian. Tidak ada batasan waktu, sehingga dikembalikan hal ini kepada al-urf, kepada kebiasaan manusia. Di mana seorang menganggap menetapnya dia beberapa saat tersebut teranggap sebagai i'tikaf, maka itu telah sah sebagai i'tikaf. Sehingga kesimpulannya tidak ada batasan minimal dalam i'tikaf. Namun yang harus ada dalam seorang yang i'tikaf adalah menetap di dalam masjid beberapa saat menetap beribadah kepada Allah di dalam masjid, tidak hanya lewat atau berhenti sejenak. Tidak, yakni ada menetap beberapa saat melakukan ibadah di dalam masjid tersebut dengan niat i'tikaf, maka ini telah melakukan i'tikaf. Dan juga tidak ada batasan waktu, jangka paling lamanya. Maksimal i'tikaf berapa hari, tidak ada batasan waktu, sehingga bebaslah waktu i'tikaf tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga, yaitu kisah Umar bin Khattab ketika beliau bernadar akan melakukan i'tikaf di satu malam. Dalam satu malam, saya akan i'tikaf, beliau bernadar di masa jahiliyahnya. Nah, ketika masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa saya telah bernadar dahulu saya akan i'tikaf satu malam. Maka Rasul mengatakan, "Aufi binadzirik." Akan nadarmu tersebut. Dan Rasul tidak mengkhususkan harus sekian waktunya dalam i'tikaf. Ini tentang jangka waktu dalam i'tikaf. Asalnya tidak ada waktu minimalnya dan tidak ada waktu maksimalnya. Namun beliau melanjutkan, illa annal afdalah, hanya saja yang utama, alla yaqillal i'tikafu an yawmin aw lailatin, jangan sampai i'tikaf itu kurang dari satu hari atau satu malam. Jangan sampai i'tikaf itu kurang dari satu hari atau satu malam. Nah, karena ini yang telah sabit dari hadis bahwa Umar bin Khattab pernah i'tikaf satu malam, bahwa juga ada seorang sahabat yang pernah i'tikaf satu hari. Maka yang utama tidak ada, yang utama seorang itu i'tikaf minimalnya satu malam atau satu hari penuh. Li'annahu lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikafu fi ma duna dzalik. Dikarenakan tidak pernah dinukil dari Nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabatnya, salah satu pun dari seorang sahabah dinukil bahwa mereka pernah melaksanakan i'tikaf kurang dari masa tersebut. Ini bukan pembatasan, ini yang utama. Ini yang utama. Para sahabat, sebagian sahabat ada yang i'tikaf satu hari, ada juga yang i'tikaf hanya satu malam saja. Setiap malam i'tikaf. Dan tidak pernah dinukil bahwa mereka i'tikaf kurang dari jangka waktu tersebut. Sehingga yang utama yaitu satu hari atau satu malam. Qala wa afdalu awqatil i'tikaf, dan waktu-waktu i'tikaf yang paling utama. Waktu-waktu i'tikaf yang paling utama. Nah, masalahnya i'tikaf boleh di kapan hari yang dia inginkan. Seorang boleh i'tikaf di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, kapan saja waktunya boleh dia melakukan ibadah i'tikaf tersebut. Tidak ada batasan waktu i'tikaf itu harus di bulan Ramadan, tidak. Bebas, boleh seorang i'tikaf di kapanpun. Namun, afdhal awqatil i'tikaf, namun waktu-waktu i'tikaf yang paling utama adalah al-ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Salam. Inilah waktu i'tikaf yang paling utama, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Karena 10 terakhir bulan Ramadan itu merupakan malam-malam yang termulia dalam satu tahun. Di mana Rasulullah SAW beliau tidak tidur di malam-malam tersebut, dan beliau menghidupkannya untuk beribadah kepada Allah. Dan juga dalam malam-malam tersebut terdapat malam yang disebut Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka waktu i'tikaf yang lebih utama adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha as-sabiq, berdasarkan hadis Aisyah yang telah lalu, anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau i'tikaf 10 hari terakhir dari bulan Ramadan terus sampai Allah wafatkan beliau. Dalam keadaan beliau masih menjalankan i'tikaf di setiap 10 terakhir dari bulan Ramadan sampai wafatnya beliau. Nah, di awal perkara Nabi alaihi wasallam pernah beliau i'tikaf di pertengahan bulan Ramadan. Pernah juga beliau i'tikaf di luar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun setelah itu beliau menetapkan selalu i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan, dan beliau tidak i'tikaf di yang lainnya. Dahulu juga pernah beliau i'tikaf di selain 10 hari. Namun yang terakhir yang beliau lakukan adalah selalu i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan waktu yang paling utama adalah i'tikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Qala fa in i'takafa fi ghairi hadha al-waqt, fi ghairi hadha al-waqt jaiz. Jika seorang i'tikaf fi ghairi hadzal waqti, di luar dari waktu ini, jika ada seorang i'tikaf di luar 10 hari dari di akhir bulan Ramadan, di luar 10 hari tersebut dia i'tikaf di selain hari-hari itu, apa hukumnya? Jaza dzalik. Boleh hukumnya, boleh. Tidak masalah. Walakin lakinnahu khilaful aula wal afdal. Namun itu kurang utama. Yaitu menyelisih yang lebih utama. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh i'tikaf di kapan saja dari hari-hari tahun. Namun yang utama adalah i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian kita lanjutkan permasalahan yang Syekh menyebutkan sebuah permasalahan yang lain tentang i'tikaf ini. Wa man nawa i'tikaf al-ashr, tentang waktu i'tikaf, kapan mulai waktu i'tikaf dan kapan berakhirnya waktu i'tikaf. Jika seorang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kapan waktu mulainya dan kapan waktu selesainya? Qala wa man nawa i'tikaf al-ashr, barang siapa yang niat untuk i'tikaf di 10 hari al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, siapa yang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kapan mulai waktu itikafnya, kapan dia harus mulai masuk masjid dan menetap di masjid, tidak keluar dari masjid, dan kapan selesai waktu itikafnya dan dia boleh keluar dari masjid. Maka beliau menyebutkan, qala shallal fajra min sabihatil yaum. Mulai masuknya adalah dengan salat subuh di pagi hari, al-yaumul hadi wal ishrin, tanggal 21 bulan Ramadan. Jadi Syekh di sini berpendapat bahwa seorang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kapan waktu mulai masuk masjidnya? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat Syekh di sini, pendapat yang pertama mengatakan bahwa waktu mulainya adalah dari pagi hari. Dari pagi hari tanggal 21 setelah sholat subuh. Jadi dia sholat subuh, sudah setelah itu sudah tidak keluar lagi dari masjid. Menetap sampai 10 hari selesai dari bulan Ramadan tersebut. Al-yawmul hadi wal ishrin fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fi. Yang mana dia meniatkan i'tikaf di dalam masjid tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, inilah pendapat yang lebih kuat, atau ada beberapa pendapat. Namun ada beberapa pendapat tentang masa i'tikaf ini. Dan pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa waktu i'tikaf mulainya adalah dengan terbenamnya matahari. Jika seseorang ini maksudnya tentang seseorang yang ingin i'tikaf satu hari, maka dimulai hari itu dari tenggelamnya matahari. Berarti jika dia i'tikaf di 10 hari terakhir, maka dia sudah harus masuk masjid di waktu maghrib setelah terbenamnya matahari tanggal 20, bukan tanggal 21. Tanggal 20. Karena hari itu terhitung dari malam, dengan malamnya. Hari itu terhitung dengan malamnya. Inilah hari Hijriah, tanggal Hijriah. Tanggal Hijriah itu hitungannya dimulai terbenamnya matahari. Itu malam itu berarti sudah berpindah hari. Misalnya siang hari ini, malam yang tadi malam itu termasuk dari hari ini. Berarti hari ini sudah masuk hari Sabtu. Hari ini sudah masuk hari Sabtu. Misalnya jika seorang ini i'tikaf di hari Sabtu, satu hari penuh, maka dia harus masuk masjid dari tadi maghrib. Karena satu hari itu terhitung, awal mula hari itu dihitung dari terbenamnya matahari. Sehingga masuknya bulan Ramadan disyariatkannya salat tarawih ketika telah melihat hilal di sore hari atau di waktu maghrib tanggal 29 atau tanggal 30 Syaban. Nah, ketika terlihat hilal berarti situ sudah malam itu sudah termasuk satu Ramadan. Oleh karena itu disyariatkan salat tarawih di malam hari itu juga. Maka hari itu dihitung dari malam sebelumnya. Hari itu dihitung dari malam sebelumnya. Inilah pendapat yang rajih. Maka awal i'tikaf adalah tanggal, jika dia ingin i'tikaf 10 hari terakhir, berarti dia harus masuk masjid di hari ke-20 bulan Ramadan, ba'dal maghrib, setelah terbenamnya matahari. Bukan keesokan harinya. Karena hari itu sudah teranggap sebagai tanggal 21. Sudah teranggap sebagai tanggal 21. Di mana itu ada kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada malam tersebut. Sehingga jika dia mulai i'tikafnya di pagi hari, maka bisa dikhawatirkan dia terlewat dari malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar, malam-malam Lailatul Qadar itu diharapkan pada malam-malam ganjil. Malam-malam yang ganjil itu malam yang lebih diharapkan Lailatul Qadar. Tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Dan 6, 29, malam-malam ganjil, itulah malam-malam yang mana diharapkan Lailatul Qadar padanya. Sehingga jika seorang ingin i'tikaf di 10 hari terakhir, maka dia mulainya dari tanggal 20 setelah terbenamnya matahari. Itu waktu masuk masjid, waktu mulainya i'tikaf. Adapun waktu selesainya, qala wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Beliau menyebutkan, dan waktu berakhirnya i'tikaf seseorang, dan boleh dia keluar dari masjid jika dia i'tikaf 10 hari, maka mulai dari tanggal 20 ba'dal maghrib sudah memasuki i'tikaf, dan berakhirnya sampai wa yantahi bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari, akhir yaumin min Ramadan, tanggal terakhir, hari terakhir dari bulan Ramadan. Selesainya berarti jika telah diumumkan bahwa hilal Syawal terlihat tanggal 29 Ramadan, melihat hilal Syawal, terlihat hilal Syawal. Nah, ketika telah diumumkan bahwa besok sudah selesai bulan Ramadan, di maghrib itu juga dia boleh selesai dari i'tikaf dan keluar dari i'tikafnya, dan telah sempurna i'tikaf selama 10 hari. Namun jika misalnya masih belum ada hilal di tanggal 29, berarti masih dilanjutkan di tanggal 30. Itulah waktu i'tikaf dan zaman i'tikaf, serta mulai dan keluarnya atau selesainya i'tikaf. Kemudian permasalahan yang berikutnya, mustahabbatu, hal-hal yang disunnahkan, yang dianjurkan bagi orang yang i'tikaf. Qala wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf merupakan ibadah di mana seorang hamba itu yakhlu, berkhalwat, bersendirian dengan i'tikafnya itu, bersendirian bi khaliqihi, dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah i'tikaf. Anjuran yang harus dilakukan seorang yang i'tikaf adalah mengetahui bahwa i'tikaf itu adalah waktu di mana seorang hamba bersendirian dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'ul 'ala'iqa 'amma siwah. Dan juga i'tikaf itu merupakan suatu ibadah yang memutus segala hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada i'tikaf. Hakikat i'tikaf itu seseorang, makna dan hakikat inti disyariatkannya hak i'tikaf, dan juga ruh dari i'tikaf itu seseorang itu fokus berkhulwat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersendirian menghadap kepada Allah. Dia memutus seluruh hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dengan keluarganya, anak-anaknya, dan dunianya. Dia putus semuanya dan dia betul-betul menghadap kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan ibadah. Inilah maksud daripada i'tikaf dan tujuan utama i'tikaf. Sehingga orang yang i'tikaf namun dia selalu didampingi oleh keluarganya, anak-anaknya, maka ini hakikatnya dia sangat kurang dalam i'tikafnya. Tidak menunaikan i'tikaf yang hakiki. Karena i'tikaf yang hakiki dia betul-betul mutus dunianya, orang-orang yang dekat dengannya, mutus hubungan dia dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ada keperluan, adapun jika ada kebutuhan, maka boleh berhubungan dengan orang-orang yang diperlukan. Dan tidak berlebihan. Tetapi asalnya i'tikaf itu memutus segala hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan hatinya dia menghadap kepada Allah, demikian juga dengan perbuatan-perbuatan amalan jawarihnya, menghabiskan waktunya untuk beribadah. Fayustahabbu lil mu'takifi an yatafarraga lil ibadah. Oleh karena itu, dianjurkan bagi orang i'tikaf untuk menghabiskan, meluangkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Fayukthir minas salah wa dzikr. Fayukthiru minas salati wa dzikri. Memperbanyak salat, memperbanyak dzikr, wa du'a. Berdoa kepada Allah, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa taubah, bertaubatul istighfar, wa nahwi dhalik, dan amalan-amalan taat yang lainnya. Wa nahwi dhalika minat ta'ati allati tuqarribuhu ilallahi ta'ala. Dan yang semisal menjadi amalan-amalan taat yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat i'tikaf. Jadi hakikat i'tikaf seorang yang betul-betul fokus beribadah. Ibadah as-salah, az-zikir, tadabbur, berdoa, istighfar, at-taubah. Ini jenis-jenis ibadah yang disyariatkan dalam i'tikaf. Dan juga tidak dianjurkan memperbanyak talabul ilm. Nah, talabul ilm tetap amalan yang dianjurkan. Boleh seorang di saat i'tikaf talabul ilm. Namun, hal itu tidak dijadikan sebagai keseringan. Di pagi, siang, malam, terus talabul ilm, maka ini menafikan dia dari ibadah-ibadah yang semacam ini. Karena i'tikaf itu tujuannya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan salah, zikir, berdoa. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa talabul ilm di saat i'tikaf itu boleh hukumnya. Namun tidak diperbanyak. Tidak diperbanyak. Sehingga salafus salih ketika telah memasuki 10 terakhir dan juga Rasulullah SAW beliau menghidupkan malamnya dan beliau beristirahat di siang hari. Beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan as-salah, membaca Al-Quran yang seperti ini. Inilah yang sunnah dalam i'tikaf. Kemudian yang permasalahan yang ketiga, ma yubahu lil mu'takif. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Wa yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjid. Boleh bagi orang yang i'tikaf keluar dari masjid dengan syarat lima la budda minh. Untuk keperluan yang harus dia lakukan. Asalnya tidak boleh orang i'tikaf keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Tetapi jika ada keperluan yang harus mendesak untuk dilakukan, maka boleh. Kal khuruj lil akli wasyurb, contohnya seperti keluar dari masjid untuk makan dan minum. Idza lam yakun lahu man yuhdhiruhuma, jika tidak ada yang menyediakan untuknya. Tidak ada yang menyediakan makan dan minum untuknya. Di masjid tidak ada hidangan makanan dan minuman. Dan juga anaknya tidak membawakan atau dia belum punya keluarga. Maka dia butuh mencari makan dan minum. Maka di saat ini kebutuhan yang mendesak. Harus mau tidak mau dia harus keluar dari masjid. Namun tidak berlebihan sesuai apa yang dibutuhkan. Demikian pula wal khuruju liqadha'il hajah. Demikian pula boleh seorang mu'takif itu keluar untuk membuang hajah, menunaikan hajatnya. Wal wudu minal hadathi wal iqtisali minal janabah. Demikian juga seperti berwudu dari hadath dan mandi dari hadath besar, junub. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dari hadis Aisyah bahwa Nabi SAW kata Aisyah, anna Nabi SAW, idha kana mu'takifan, la yadkhurul bait illa lihajatih. Bahwa Nabi tidaklah masuk ke rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kecuali ada keperluan. Qala wa yubahu lahu at-tahadduthu ila an-nas bima yufid. Boleh juga bagi orang yang i'tikaf untuk berbicara dengan orang lain dengan hal yang bermanfaat pada perkara-perkara yang berfaedah. Wassu'ali an ahwalihim, dan menanyakan tentang kabar mereka. Ini ketemu seorang, bertanya kaifa haluk, tentang keadaannya. Namun tidak meluas dan tidak panjang lebar. Sekadar menyapa dan bertemu. Sesuai keperluannya saja dan tidak berlebihan. Jika berbicara tentang sesuatu yang ada faedah, maka boleh. Amma tahadduts fi ma la yufid wa fi ma la dharurata fi, adapun berbicara cengkrama tentang hal-hal yang tidak berfaedah dan tentang perkara-perkara yang la dharurata fi, berbicara tentang hal-hal yang tidak mendesak untuk dibicarakan. Fa innahu yunafi maqsuda al-i'tikaf, maka ini menafikan tujuan i'tikaf, maka ini menafikan maksud daripada i'tikaf. Wa ma syuri'a min ajlihi, dan juga menafikan tujuan dari i'tikaf itu disyariatkannya. Karena syariat i'tikaf adalah fokus beribadah kepada Allah dan tidak membuang waktu yang ada kepada perkara yang sia-sia. Nah, ketika seorang banyak mengobrol, berbicara kepada tentang perkara yang tidak bermanfaat, maka tentunya ini sudah menafikan tujuan dari i'tikaf tersebut disyariatkan. Qala wa yubahu lahu an yazurahu ba'd ahlihi wa aqaribihi, wa yubahu lahu an yazurahu ba'd ahlihi wa aqaribihi. Hukumnya boleh bagi keluarga orang yang i'tikaf untuk mengunjunginya, boleh. Seorang yang sedang i'tikaf boleh keluarganya untuk mengunjunginya. Istrinya tentunya dengan aman dari fitnah. Demikian juga kerabat dekatnya mengunjunginya. Wa ayyatahaddatsa ilaihi sa'atan min zamanin. Dan hendaknya berbincang-bincang beberapa saat dari waktu. Maksudnya tidak panjang lebar, yakni berbincang-bincang sebatas keperluannya. Tidak terlalu meluas kesana kemari pembahasannya. Tidak, yakni hanya sekedar berkunjung dan berbincang-bincang sebentar ketemu. Maka ini boleh, ini boleh. Wal khuruju min mu'takafihi li tawdi'ihim. Demikian pula boleh bagi orang i'tikaf untuk keluar dari masjid, dari tempat i'tikafnya, untuk mengantarkan mereka, untuk mengantarkan mereka jika dia khawatirkan mereka tidak bisa pulang, khawatir akan terjadi apa-apa di jalan. Maka ini boleh. Misalnya seorang anaknya yang kecil mengunjunginya di masjid, dan di malam hari dia, anak ini harus pulang, khawatir jika terjadi sesuatu pada anak ini, maka boleh diantarkan sampai ke rumahnya. Maka boleh keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantarkan mereka ini jika ada keperluan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Adapun jika tidak ada keperluan, maka tidak. Di hadithi Safiyyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Safiyyah, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf. Fa'ataitu laylan. Maka aku datang kepada beliau di malam hari. Fahaddathu, maka aku berbincang-bincang sesaat kepada beliau. Thumma qumtu, kemudian setelah itu aku berdiri dan aku akan pulang. Fangqalabtu, maka aku berbalik dari beliau dan aku akan kembali pulang. Faqama ma'iyya liyaqlibani. Ternyata Rasulullah SAW beliau juga berdiri dan menemaninya sampai ke rumahku. Al-hadith. Wa ma'na liyaqlibani. Dan makna dari liyaqlibani, yakni yaruddani ila baiti, mengantarkanku, mengembalikanku ke rumahku. Inilah Safiyyah, istri Rasulullah SAW. Dahulu suatu ketika Rasul i'tikaf di malam hari, tiba-tiba Safiyyah datang di malam hari dan ada keperluan berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Safiyyah selesai, maka beliau akan pulang. Dan Rasulullah SAW tiba-tiba mengiringinya dan mengantarkannya sampai ke rumahnya. Tapi ini dijelaskan oleh para ulama bahwa kenapa Rasul mengiringi Safiyyah sampai ke rumahnya, dikarenakan rumah Safiyyah jauh dari masjid. Rumah Safiyyah tidak seperti rumah Aisyah. Rumah Aisyah bersebelahan dengan masjid. Adapun rumah Safiyyah jauh dari masjid, sehingga Rasul khawatir. Terlebih di malam hari, sehingga Rasul antarkan Safiyyah sampai ke rumahnya. Dalam keadaan beliau i'tikaf. Maka ini hal yang dibolehkan bagi orang yang i'tikaf. Yaitu, yang pertama tadi, boleh keluar jika ada keperluan yang mendesak. Makan dan minum, buang hajat, mandi. Jika tidak ada yang mengantarkan makanan untuknya. Atau ada keperluan di rumah yang harus datang. Maka dia boleh. Jika ada keperluan, maka ini boleh. Demikian pula mengantar anaknya yang habis mengunjunginya atau keluarga yang habis mengunjunginya. Jika dibutuhkan hal itu, maka ini tidak mengapa. Adapun jika tidak ada hajat, maka akan kita bahas nanti. Itu merupakan pembatal i'tikaf. Walil mu'takifi ayyakula wa yashraba. Dan bagi orang i'tikaf, boleh dia makan dan minum. Wa yanama fil masjid. Boleh pula tidur di dalam masjid. Ma'al muhafadati ala nadhafatil masjid. Namun dengan tetap menjaga kebersihan masjid, wasiyanatuhu, dan perawatannya. Dan merawat masjid itu tidak kotor dan tidak berantakan, tetap dijaga masjid, isi-isinya dan kebersihannya. Kemudian permasalahan yang terakhir, al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, mubtilatul i'tikaf, pembatal-pembatal dari i'tikaf, pembatal-pembatal i'tikaf. Setelah kita mempelajari sunnah-sunnah i'tikaf, waktu i'tikaf, maka di sini terakhir kita akan membahas tentang apa saja pembatal i'tikaf. Yubtilul i'tikafu bima yali, i'tikaf itu batal dengan hal-hal berikut. Yang pertama, al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid tanpa ada keperluan, sengaja. Dengan sengaja. Keluar dari masjid, tidak ada kepentingan, tidak ada apa-apa dia, keluar sengaja. Wa in qalla waqtul khuruj, walaupun waktu keluarnya itu sebentar. Walaupun sebentar, walaupun keluarnya itu sebentar. Itu telah membatalkan i'tikaf dia. Karena asalnya i'tikaf, seorang menetap dan tidak keluar dari masjid, kecuali ada keperluan, kebutuhan yang harus dia keluar. Maka ini tidak mengapa. Adapun jika tidak ada keperluan, maka ini tidak mengapa, tidak boleh. Dan membatalkan i'tikafnya. Membatalkan i'tikafnya. Puasanya tidak batal. I'tikaf dia yang batal. Nah, ini sudah terputus, selesai sudah. Jika dia masuk ke masjid lagi, maka dia mulai dari awal lagi i'tikafnya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Dikarenakan hadits Aisyah, kata Aisyah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah masuk rumah kecuali ada keperluan jika beliau sedang i'tikaf. Wa li'anna al-khuruj yufawwitu al-muktha fil mu'takaf. Dan juga dikarenakan khuruj, keluar dari masjid itu melewatkan al-mukth, menetap dari tempat i'tikafnya, melewatkan tujuan dari i'tikaf tersebut, telah menggugurkan, membatalkan tujuan maksud dari i'tikaf. Bahwa ruknul i'tikaf, yang padahal mukth, menetap di masjid itu adalah rukun daripada i'tikaf, sehingga jika dia melanggar rukun ini tanpa ada keperluan, maka itu telah batal puas, telah batal i'tikafnya, telah batal i'tikafnya. Atsani, yang kedua, pembatal i'tikaf yang kedua adalah al-jima', mencampuri keluarganya, walau kana dzalika lailan, walaupun itu di malam hari, walaupun itu di malam hari. Seorang i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian di salah satu malam dia melakukan hubungan dengan keluarganya, maka ini telah membatalkan i'tikafnya dan terputus i'tikafnya. Walaupun di malam hari. Nah, di siang hari tentunya tidak ada yang boleh menggauli keluarganya di siang hari. Baik orang yang i'tikaf maupun orang yang tidak i'tikaf di saat bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan. Harus puasa. Jika di siang hari, harus berpuasa. Aw kana al-jima'u kharij al-masjid. Demikian pula batal i'tikaf itu walaupun dengan berhubungan di luar masjid. Di luar masjid. Liqaulihi ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Maka ini larangan dari Allah tentang kondisi orang i'tikaf untuk menghubungi keluarganya, menggauli keluarganya. Jika terjadi, maka itu membatalkan i'tikafnya. Jika terjadi, maka hal itu membatalkan i'tikafnya. Qala wa fi hukmihi, demikian pula yang sehukum dengan al-jima', al-inzalu bi syahwatin, mengeluarkan mani dengan syahwat, biduni jima', selain yakni selain dengan cara berhubungan, seperti al-istimna', mengeluarkan dengan tangannya, wa mubasharati zaujah, menjumpai keluarganya, fi ghairil farj, di selain kemaluannya sampai keluar, maka di sini telah melakukan sesuatu yang sehukum dan semakna dengan al-jima'. Maka demikian pula batal i'tikafnya. Karena hal ini juga telah menafikan dari tujuan i'tikaf. Dia tidak memutus hubungan dia dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan padahal maksud daripada i'tikaf, seseorang itu betul-betul fokus dalam beribadah, memutus hubungannya dengan kenikmatan dunia. Kemudian yang keempat, al-haid wan nifas atau zahabul aql. Afwan, yang ketiga. Pembatal yang ketiga adalah zahabul aql, hilangnya akal. Hilangnya akal. Fayufsidul i'tikafu bil jununi was sakr. Fayufsidu al-i'tikafu bil jununi was sakr. Maka i'tikaf itu rusak. Fayufsidu al-i'tikafu bil jununi was sakr. Maka i'tikaf itu rusak dengan al-junun, kegilaan, dan as-sakr, mabuk. Likhurujil jununi was-sakrani an kaunihima min ahlil ibadah, dikarenakan orang gila dan orang yang mabuk tidak sadar, itu tidak terkena kewajiban ibadah. Tidak terkena ibadah. Dikarenakan mereka tidak ada niat pada mereka. Orang yang hilang akalnya, maka niatnya pun terputus. Niatnya pun telah hilang. Sehingga orang yang seperti ini, akalnya sudah rusak, gila, dan juga orang yang mabuk dengan total, maka di sini telah rusak akalnya, ini membatalkan i'tikafnya juga. Yang keempat, al-haid wan nifas. Membatal yang berikutnya adalah al-haid wan nifas li'adami jawazi mukthil haid wan nufasai fil masjid, dikarenakan orang yang haid dan nifas tidak boleh menetap di masjid. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, bahwa haid dan nifas bukanlah pembatal i'tikaf, dan juga dibolehkan orang yang haid dan nifas untuk i'tikaf. Ini pendapat yang lebih kuat, dikarenakan tidak ada dalil yang melarang menetapnya seorang haid yang atau orang yang nifas di dalam masjid. Nah, di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang haid dan nifas tidak boleh menetap di masjid. Namun pendapat yang rajih bahwa dibolehkan hal tersebut, dikarenakan yang pertama, tidak ada dalil yang sahih yang jelas yang melarang wanita yang haid dan nifas untuk menetap di masjid. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal itu, maka itulah hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Dan juga dikarenakan istri si Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga para sahabah, wanita-wanita para sahabah, mereka juga i'tikaf, dan sangat merupakan perkara yang kebiasaan wanita. Ada an-nisa adalah al-haid, dan tidak pernah dinukil pun dari salah seorang wanita sahabah mereka pernah keluar dari i'tikaf disebabkan mereka haid atau nifas. Jadi istri Rasul alaihi salam, mereka juga i'tikaf selama hidupnya Rasul, dan juga setelah meninggal beliau alaihi salatu wassalam, dan juga istri si para sahabat, mereka juga i'tikaf, dan sangat memungkinkan orang yang i'tikaf itu mengalami masa haid. Tetapi tidak didapati satu pun dalil yang menukil bahwa ada seorang sahabat yang keluar dari i'tikaf, yang keluar dari masjid, batal i'tikafnya dikarenakan dia terkena haid. Dan juga beberapa dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya juga itu wanita yang memiliki tugas atau wanita yang membersihkan masjid. Dia tinggal di masjid, memiliki kemah, tempat di ruang masjid. Dan dia membersihkan masjid, takumul masjid, merawat masjid tersebut. Ketika dia meninggal, maka Rasul bertanya, dia tinggalnya di masjid. Wanita ini, sebagaimana dalam beberapa riwayat, dia tinggal di masjid. Maka sangat memungkinkan wanita yang tinggal di masjid terkena haid. Bukan perkara yang mustahil, karena kebiasaan wanita adalah haid. Dan dia tidak keluar, dan Rasul pun tidak melarang dia untuk keluar dari masjid. Sehingga ini semua dalil-dalil yang menguatkan bahwa wanita yang haid dan nifas itu boleh menetap di masjid dan tidak ada larangan. Dan mereka juga boleh untuk i'tikaf. Sehingga pendapat yang rajih bahwa al-haid wan nifas bukanlah pembatal i'tikaf. Kemudian yang kelima, ar-riddah. Pembatal yang berikutnya adalah ar-riddah. Murtad limunafatiha al-ibadah. Karena riddah itu, murtad itu, menafikan ibadah. Menggugurkan ibadah. ibadah yang sedang dia kerjakan itu gugur disebabkan ridha. Adapun ibadah-ibadah yang lain, apakah juga gugur karena dia murtad? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Seorang yang murtad, apakah ibadah dia yang lalu gugur? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan gugur. Seorang yang murtad, maka seluruh ibadahnya dia gugur. Walaupun dia nanti masuk Islam lagi. Dia murtad, kemudian dia, maka dengan murtadnya, sekali murtad ini, semua ibadah yang pernah dia lakukan dari dulu ketika muslimnya, gugur habis semuanya. Kemudian jika dia masuk Islam lagi, dia mulai lagi dari nol lagi amalan ibadahnya. Ini pendapat sebagian ahli ilmu. Pendapat yang sahih bahwa orang yang murtad tidaklah gugur amalannya. Amalan-amalan yang lalu tidak gugur. Sampai dia mati di atas kafiran, baru saat itu ketika mati di atas kekufurannya dan dia tidak bertaubat, itulah gugur. Seluruh amalan-amalan dia yang lalu gugur dan tidak ada manfaatnya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jal, "Lain asyrakta layahbatanna amaluk." Kata Allah, "Lain asyrakta layahbatanna amaluk." Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan gugurlah amalan-amalanmu. Maka ayat ini sebagian ulama berpendapat, ayat ini menunjukkan orang yang berbuat syirik gugur seluruh amalan yang pernah dia lakukan. Namun pendapat yang sahih bahwa gugurnya amalan itu dipersyaratkan mati di atas kekufuran. Apa dalilnya? Firman Allah yang lain. Allah berfirman, "Fayamut wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Ini ayat yang mempersyaratkan gugurnya amalan orang yang murtad itu jika dia mati di atas kekufuran. Kata Allah, barang siapa yang keluar dari agama kalian, agama Islam, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati di atas kekafiran, mati di atas kekafiran. Kata Allah, fayamut wa huwa kafir, dan dia mati di atas kekafiran, faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka lah orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Faulaika humul khasirun, dan mereka lah orang-orang yang merugi. Maka riddah, kesimpulannya orang yang riddah keluar dari Islam, maka gugur ibadah yang sedang dia kerjakan tersebut. Gugur ibadahnya sehingga batal amalan dia dan tidak diterima lagi amalannya. Adapun yang amalan-amalan yang lalu, maka dirinci. Jika dia mati di atas kekufurannya, maka dia amalan yang lalu itu sirna dan gugur semua, tidak teranggap. Adapun jika masih bertaubat lagi setelah kekufuran itu, maka amalan yang dahulu sebelum murtadnya tetap ada, tetap dia bawa. Dengan ini kita selesai dari pembahasan kitab Siyam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa kitab dari kitab Fiqh Muyassar, kitab Taharah, demikian pula kitab Siyam, kitab Salah, kitab Zakah, dan kitab As-Siyam. Kemudian insyaallah pada beberapa pertemuan lagi kita akan masuk pada kitab yang berikutnya, kitab Al-Hajj. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.